Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, uswatun kita, teladan kita dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita telah sampai pada ayat 88 dari surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu takhazar rahman walada. Mereka berkata, Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Di antara sebab kaum kafir berada di neraka karena mereka memiliki persepsi yang salah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memikirkan dan sampai pada kesimpulan bahwa Allah mempunyai anak. Dan yang lebih parah lagi, apa yang tertuang di dalam pola pikir mereka, mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyembah anak Allah. Tentu saja Allah tidaklah demikian. Kesalahan yang mereka lakukan ini digambarkan oleh Allah, wa qalu takhazar rahmanu walada. Dulu mereka telah menjadikan Allah mempunyai anak, sehingga sekarang di akhirat, di neraka, mereka pun mendekam kepanasan, terbakar dengan apinya yang menyala. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Maha Kasih yang digambarkan di sini dengan Ar-Rahman dan menyebar kasih kepada semua makhluk tanpa memiliki anak biologis. Namanya juga Allah Khalik, pencipta, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam tidak perlu memiliki anak secara biologis. Di sisi lain, semua makhluk, terutama yang taat, adalah anak Allah, anak Dia, dalam arti kedekatan jika bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu sudah dekat dengan makhluknya manusia. Tinggal manusia, kalau dia lebih dekat kepada dan lebih, apabila dia mau mendekat kepada Allah, maka dia dapat dikategorikan sebagai anak Allah, dalam arti kedekatan kepada Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintainya. Inilah yang dikatakan oleh Bani Israel. Yang dimaksudkan dengan anak Allah di sini menjadi jelas ketika disebutkan dan dicintainya. Artinya bukanlah mereka adalah anak Tuhan dari segi biologis, tapi anak Allah dari segi kedekatan dan kecintaan. Tentu saja dugaan Bani Israel itu salah kalau dia tidak bertakwa dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dugaan Bani Israel atau umat muslim, umat yang beriman kepada Allah, akan menjadi benar, menjadi anak Allah apabila dia beriman dan bertakwa kepada Allah dalam arti kedekatan. Wa qalu takhazar rahman walada. Untuk lebih jelasnya kita minta kontribusi dari ustaz kita Haji Fajrul Haq LCMA. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkapkan tentang kepalsuan ungkapan mereka yang mengatakan melalui firman Allah atas lisan mereka, mereka mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa Tuhan mempunyai anak, maka ini tidak ada landasan yang tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mereka-mereka biasa saja, mungkin dengan akal mereka. Makanya akal dan syariah dalam pandangan Islam itu harus sejalan, sejalan mengikuti syariah, bukan sejalan mengikuti akal manusia. Maka segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal, maka harus kita lihat petunjuknya, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka ketika kita melihat dalam Al-Quran, Allah telah banyak menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa warrahmanur rahim, itu menunjukkan ketauhidan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Esa. Banyak lagi yang lainnya, Allahu waliyul ladzina amanu, begitu juga yang lainnya, yaitu menunjukkan semua ayat-ayat Al-Quran tentang kemahakuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Disebabkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu mereka melihat realita yang begitu indahnya di dalam Al-Quran. Kita harus mengakui kenapa Al-Quran diturunkan masa Rasulullah, di tengah peradaban yang sangat-sangat buruk sekali, yang sangat jelek sekali, maka itu bisa mengalami perubahan yang di luar rencana manusia. Kalau manusia melihat kejadian seperti itu, tidak akan mungkin. Sama seperti saat sekarang ini, begitu semaraknya maksiat, begitu semaraknya orang berlomba-lomba berbuat dosa dan tidak ada yang menegur satu sama lain. Itu bisa berubah. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja tuduhan tentang bahwasanya Tuhan mempunyai anak. Bahkan banyak lagi orang mengklaim dirinya lebih parah daripada itu, mengatakan dirinya Tuhan. A'udzubillah min dzalik. Maka inilah yang paling penting kita dalam pertemuan ini. Al-Quran juga mengungkapkan ungkapan mereka yang mana selama ini mereka terus berbohong, melihat segala sesuatu itu ingin mereka jadikan Tuhan. Maka untuk itulah kita harus berhati-hati tentang masalah ketauhidan. Karena apabila tauhid kita rusak, artinya kita tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, itu adalah tambah merusak kehidupan kita. Bukan kehidupan kita saja, tapi kehidupan apa yang di sekeliling kita. Karena manusia ini sesungguhnya lebih dekat dia kepada keputusasaan daripada dia mempunyai kemandirian yang kuat. Keputusasaan itu lebih dekat apabila dia mengalami goncangan dalam kehidupannya. Tentunya kalau orang tidak punya agama, dia tidak punya keyakinan, atau dia punya agama tapi tak pernah melakukan jauh dari hal agama tersebut, maka itulah yang menyebabkan mereka itu putus asa sehingga kehancuran begitu sangat mendalam dan neraka bagi orang-orang yang seperti digariskan di dalam Al-Quran dan apa yang saya sampaikan tadi. Begitu saja, nah. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan sekali lagi, Allah tidak punya anak. Anak Allah tidak dikenal dalam arti biologis, sebagaimana laki-laki dan perempuan berhubungan dan jadilah anaknya. Itulah yang disebut dengan arti biologis. Tapi Islam mengenal istilah anak Allah dalam arti kedekatan jika bertakwa. Di ayat 88 ini juga diterangkan Ar-Rahman, Allah Maha Kasih dan menyebarkan kasih kepada semua makhluknya tanpa terbatas dan dikhususkan kepada anaknya semata. Tidak, semua makhluk adalah anak dia, anak Allah, dalam arti kedekatan jika bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.